Apa bunyinya? Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman benar-benar akan berada dalam kenikmatan. Kalau kita baca ayat ini, maka Allah menyampaikan balasan dengan ungkapan yang global. Lafi na'im, benar-benar akan berada dalam kenikmatan. Masih global. Apa kenikmatannya? Ketika ada orang bertanya, kenikmatannya apa? Maka jawabannya ada di ayat selanjutnya. Ayat keberapa berarti? 23. 24, 25, 26, 27, 28. Berapa ayat? 6 ayat. Allah Azza wa Jalla menyampaikan balasan itu, menggambarkan balasan itu dengan global dulu, baru kemudian dirinci dalam 6 ayat berikutnya. Dan ini adalah metode ngajar yang keren. Ngajar itu kalau disampaikan ilmunya dengan cara yang global dulu, bikin murid apa? Penasaran. Lafi na'im, dalam kenikmatan. Apa ya kenikmatan itu? Ketika orang penasaran, berarti dia mulai fokus. Ilmu kalau disampaikan ketika orang lagi fokus, gimana? Masuk. Masuk itu ilmu. Dan cara seperti ini, menyampaikan sesuatu secara global, baru kemudian diapain? Dirinci. Itu juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Dan hadisnya sering kita dengar. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ada berapa? 7. Orang kan nunggu-nunggu. 7 itu siapa aja? Begitu orang penasaran, maka Nabi SAW pun menyebutkan satu persatu dari 7 golongan tadi. Contoh yang lain. Hadis Bukhari dan Muslim juga. Kata Nabi SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Wahai umatku, jauhilah 7 dosa besar yang akan membinasakan pelakunya. Berapa? 7. Para sahabat diam. Nungguin apa? 7 itu apa? Makanya ada yang nanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Wahai Rasul, yang 7 bakal membinasakan itu apa aja? Baru ketika sahabat fokus memperhatikan konsentrasi, Nabi SAW sebutkan satu persatu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sampai berapa? Sampai 7. Jadi Al-Quran dan hadis Nabi SAW juga mengajarkan kita metode ngajar. kudune guru-guru. Kuwi sinau apa? Quran karo hadis. Supaya dia tahu seperti apa cara Allah ngajar umat manusia. Seperti apa Rasulullah SAW ngajar umat. Dan metode sing paling jos, yang paling keren, yang paling istimewa, yang paling top, itu metode yang diambil dari mana? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Okay. Allah Azza wa Jalla berfirman, ayat keberapa ini? 23. Alal araiki yanzurun. Kenikmatan yang akan dirasakan oleh ahli surga, orang-orang yang beriman. Alal araiki yanzurun. Mereka akan dipersilahkan untuk duduk di atas dipan-dipan untuk memandang. Nanti kita akan jelaskan memandang apa. Kita bahas sedikit-sedikit dulu. Alal araiki. Artinya, mereka berada di atas dipan-dipan. Dan jangan pernah membayangkan bahwa dipannya itu seperti dipane kula kali jenengan. Nek dijagongi kreot-kreot, kriyat-kriyat. Jangan pernah membayangkan seperti itu. Karena di sini Allah menggunakan kata ara'ik. Al-ara'ik. Kata para ulama tafsir, itu bukan sembarang dipan. Tapi dipan yang super indah. Empuk. Halus. Banyak hiasannya. Apa? Wangi. Orang kaya dipane. Nyongkaran jenengan. Mambu apa? Ya, seorang genah. Mambu dinosaurus. Wangi. Indah. Kemudian ada bantalnya. Buat apa? Buat senderan. Terus di atasnya itu ada atapnya. Pokoknya araik itu adalah tempat duduk yang sangat nyaman dan tinggi. Kenapa? Tinggi. Allah Azza wa Jalla ingin menggambarkan betapa para penghuni surga itu sangat nyaman, sangat enjoy, sangat santai, sangat bahagia, sangat plong, lega, duduk di atas tempat yang tinggi, ngelihat pemandangan yang indah. Coba jangan bayangkan aja di dunia ya. Di surga kan gak mungkin ya. Kita bayangin di surga. Susah gitu, karena terlampau apa? Terlampau indahnya. Saya kasih ilustrasi aja. Jangan pergi ke villa. Mana? Villa. Orang tahu ya, bayangkan baiklah. Villa itu ada di puncak. Ada di puncak gunung. Ada kamar. Kemudian ada balkonnya. Apa balkon? Balkon, balkon. Emperan, emperan. Villa, ada kamar, ada balkonnya. Kemudian di situ ada sofanya. Kita duduk di atas sofa tersebut. Kemudian di depan kita itu ada pemandangan. Ada lembah hijau. Ada gunung yang menjulang tinggi. Anginnya apa? Spoi-spoi. Ada suara burung. Karena harus kita balik. Saking apanya? Saking nyamannya, tinggi tempatnya. Padahal pemandangan dunia gak ada apa-apanya dengan pemandangan surga. Dan enaknya saat itu, sambil duduk sambil apa? Ngopi. Ditemani apa? gedang goreng. Dan di surga nanti, orang-orang yang duduk di atas dipan-dipan istimewa tadi memang sambil menikmati makanan, sambil menikmati minuman yang enak-enak. Allah gambarkan di dalam ayat lain yang juga masih menceritakan tentang dipan-dipan itu. Dalam surat Al-Insan. Surat apa? Al-Insan. Ayat 13 sampai 14. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Muttaki'ina fiha 'alal ara'ik. Para penghuni surga itu mereka senderan, bertelekan, bertelekan gue kayak gini. Apa gitu jenenge? Ya bertelekan. Jadi ada bantalnya, kemudian sambil apa? Sambil senderan, penak banget kan. Alal ara'ik, di atas dipan-dipan tersebut, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Gak pernah merasa kepanasan, gak pernah merasa kedinginan. Jadi hawanya itu sejuk sekali. Panas ora, adem ora. Terus apa kata beliau? Kata Allah Azza wa Jalla, wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Pohon-pohon yang ada di sekeliling dia itu saat mereka pengin sesuatu di pohon itu, maka pohon itu akan mendekat sedekat-dekatnya kepada dia. Jadi orang perlu apa? Orang perlu menyat. Jenengan sambil duduk, kilo turin enak temen. Langsung apa? Mentiung. Mentiung siapa? Bahasa Indonesia siapa mentiung? Menjuntai. Jadi penak banget mentiung ya. Menjuntai buah itu langsung di hadapan jenengan. Jadi mau makan, menikmati makanan surga itu gak susah, gak repot. Orang kutu boleh disenggek. Apa menikmati apa? Pelem, gak perlu. Gak perlu susah-susah buka sampai kena durinya apa? Kulit durian. Atau sampai kena getahnya apa? Nangka. Tidak perlu. Kapan kita ingin dia datang. Bahkan di hotel pun, di hotel. Kalau kita pesan makanan, telepon dulu toh. Telepon dulu. Nunggunya berapa? Seberapa jam, setengah jam. Terus kencot banget. Kalau di sana itu tidak ada. Begitu nyamannya, begitu enaknya sambil duduk, sambil menikmati makanan apapun yang kita inginkan, maka saat itu langsung bisa kita nikmati. Dan ketika lagi duduk-duduk seperti itu, paling enak ditemani siapa? Kalau tadi kan ditemani apa? Ditemani makanan, minuman. Ditemani siapa? Istri. Dan itu diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat lain. Dalam surat Yasin. Ayat 55 sampai 56. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga itu sibuk terus dalam kenikmatan. Ya, orang sibuk apa? Orang sibuk majul lor. Sibuk dalam kenikmatan. Terus apa kata Allah Azza wa Jalla? Hum wa azwajuhum. Hum wa azwaj. Mereka dan istri-istrinya fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Mereka dan istri-istri mereka bersandarkan di atas dipan-dipan. Bareng istri sama jenengan. Bocene ra salat priyo, Ustaz? Hah? Ya, diganti posisinya. Sama? Bidadari. Jenengan pengen sama bidadari apa sama istri jenengan? Mau yang mana? Kayaknya ta ayu bidadari ini, Ustaz. Ya enggak, nanti istri jenengan pun akan diubah sama Allah secantik bidadari. Jadi milih mana? Dua-duanya, Ustaz. Apa cemburu? Enggak akan cemburu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Iri, dengki, cemburu itu nanti di surga dicabut sama Allah Azza. Jadi ora usah marah apa? Bojone tukaran karo bidadari. Masalahnya mlebu surga apa ora kuwi masalah. Nah ya, jadi mereka itu duduk-duduk di atas dipan sambil menikmati apa? Makanan ditemani oleh istri-istri mereka. Alal araiki yanzurun. Yanzurun itu artinya memandang. Gak disebutkan di sini memandang apa. Ya kan? Yanzurun memandang. Objeknya gak disebutkan. Kata para ulama tafsir, ini untuk menggambarkan bahwa segala yang indah dan enak dipandang bisa mereka pandang. Jadi oleh Allah Azza wa Jalla enggak disebutkan apa objeknya yang akan dipandang. Maka semua objek yang indah dan enak dipandang bisa dipandang. Apa yang enak di surga? Bidadari maning. Apa? Emang cuma bidadari tok di surga? Melihat pemandangan yang ada di surga. Melihat sungai-sungai. Melihat pohon-pohon. Melihat saudara-saudara kita. Teman-teman kita. Yang dulu bareng-bareng ngaji. Mudah-mudahan kita ketemu. Melihat orang tua kita, melihat anak-anak kita. Melihat seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan kenikmatan yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Seluruh kenikmatan yang bisa membahagiakan penghuni surga, maka oleh Allah Azza wa Jalla dipersilahkan untuk melihatnya. Kenikmatan paling puncak apa tadi? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika penghuni surga itu melihat wajah Allah Azza wa Jalla, maka itu akan melupakan seluruh kenikmatan yang ada di dalam. Saking apanya? Saking nikmatnya melihat wajah Allah. Dan ulama ahlu sunnah itu sudah berijma. Ulama ahlu sunnah sudah nopo? Berijma. Mereka semua sepakat bahwa penghuni surga akan diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihat Allah. Sebagai puncaknya kenikmatan penghuni surga. Di antara ulama yang menukil ijma' tersebut adalah Imam Nawawi rahimahullah. Apa kata beliau di dalam kitab Syarah Sahih Muslim? Wa qad tadhaharat adillatul kitabi was sunnah wa ijma'is sahabah Faman ba'dahum min salafil ummah ala isbati ru'yatillahi ta'ala fil akhirati lil mu'minin. Dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma, banyak sekali yang menunjukkan bahwa penghuni surga, orang-orang yang beriman, akan diberi karunia melihat Allah nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Dah, yang turun melihat. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Seluruh kenikmatan yang menyenangkan. Puncaknya apa? Melihat wajah Allah. Baik. Para ulama tafsir menyebutkan, di antara yang bakal dilihat oleh penghuni surga adalah penghuni neraka. Melihat penghuni neraka itu menyenangkan atau mengerikan? Menyenangkan atau mengerikan? Mengerikan. Berarti penghuni surga kengerian gitu. Ketika penghuni surga pengin ngelihat penghuni neraka, begitu dia melihat penghuni surga, maka akan semakin bersyukur kepada Allah SWT. Atas apa? Atas karunia dimasukkan kemana? Ke surga. Dan itu diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat. Surat apa? As-Saffat. Ayat 51 sampai 57. Ayat berapa? 51 sampai 57. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala qailun minhum inni kana li qarin. Kata penghuni surga, saya dulu ketika di dunia itu punya teman. Saya dulu ketika di dunianya punya teman. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Teman saya itu sering ngomong ke saya, kamu kok percaya ada hari kiamat? Berarti teman singkat yang ngabagi. Teman singkat yang ngabagi. Teman sing bener apa sing ora bener? Temannya enggak bener. Bikin ragu. Masa percaya hari kiamat? Emang mungkin kita nanti sudah hancur lebur, bakalan di apa? Hidupkan lagi sama Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita nanti semuanya akan hancur. Ribuan tahun. Mayat-mayat itu sudah hancur lebur. Masa bisa dibangkitkan lagi sama Allah Azza wa Jalla? Temannya ini bikin apa? Bikin ragu. Maka saat itu dipersilahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihat temannya. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Ternyata temannya itu ada di tengah-tengah neraka. Sedang diapain? Sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksaan yang begitu mengerikan. Maka saat itu si penghuni surga memanggil temannya. Tallahi in kita laturdin. Demi Allah, hampir-hampir saja kamu menyesatkan aku. Hampir saja apa? Terpengaruh. Hampir saja kamu menyesatkan aku. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan karena saya mendapatkan nikmat hidayah, dilindungi dari pemikiran sesatmu, aku sudah bakalan masuk ke neraka bareng sama kamu. Dia bersyukur kepada Allah. Makanya apa? Penghuni surga kata masuk surga. Alhamdulillahilladzi hadani lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah, saya dapat hidayah dari Allah, bisa sampai ke sini. Kemana? Ke surga. Kalau bukan hidayah darimu, wahai Rabbi, gak mungkin saya bisa sampai ke sini. Jadi penghuni surga ngelihat penghuni neraka dalam rangka untuk membesarkan rasa apa nih? Syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih sisa beberapa saat. Yang ada pertanyaan silakan bisa disampaikan. Tidak ada, alhamdulillah. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.